Telah berkata Al-Imam Al-Hafiz Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, ilmu yang dibenci untuk dipelajari serta disebarkan adalah ilmu orang-orang terdahulu, yaitu ilmu tentang konsep ketuhanan menurut orang-orang jahiliyah dan ahlul kitab. Juga ilmu ketuhanan menurut filosof berikut sebagian, bahkan mayoritas aktivitas mereka, seperti ilmu sihir, ilmu sulap, ilmu kimia yang tidak bermanfaat, ilmu perdukunan, ilmu tipu muslihat, dan usaha penyebaran hadis-hadis palsu serta seluruh kisah batil ataupun mungkar. Sejarah kepahlawan-kepahlawanan rekaan dan yang semisalnya. Risalah-risalah pengikut paham tasawuf atau sufi. Berikut syair-syair yang mengandung celaan terhadap kemuliaan nubuwah serta ilmu-ilmu batil lainnya yang sangat banyak. Karena itu, berhati-hatilah. Barang siapa dari kalangan para cendikiawan yang diuji untuk melakukan penelitian dalam ilmu-ilmu tersebut karena kelapangan dan keilmuannya, hendaklah mempersedikit upaya untuk itu dan menelaahnya untuk dirinya sendiri. Dan hendaklah dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepada tauhid serta berdoa meminta keselamatan dalam agamanya. Demikian pula hadis-hadis palsu yang sangat banyak jumlahnya, yang memuat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak halal untuk disebarluaskan kecuali dalam rangka tahdzir, yakni memperingatkan manusia supaya tidak meyakininya. Jika memungkinkan untuk meniadakannya, maka itu lebih baik lagi. Ya Allah, jagalah keimanan kami. Tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah semata. Dinukil dari An-Nubadh fi Adabi Thalabil Ilm, halaman 55 sampai 56.